Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله كذا مسيح مبهس ucapan imaman Ar-Razian, dua imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Wala nara al-khuruja 'ala al-a'immah wala al-qitala fil fitnah wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana wala nanzi'u yadan min ta'ah. Kita masih membahas ucapan dua imam Ar-Razi yang keduanya berkata dengan sepakat bahwa kami ahlus sunnah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para penguasa, tidak pula menganjurkan untuk berperang dalam fitnah, dan kita tetap mendengar dan taat kepada orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin kita. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan. Dan kita sudah membaca syarahnya separuh lebih, tersisa sedikit saja, yaitu sampai pada ucapan Syekh Rabi hafizahullah taala, wa nas'alullaha an yuhayyi'a lil muslimina hukaman nasihin. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah menjadikan untuk kita, untuk kaum muslimin, penguasa-penguasa yang nasih, yang memberikan nasihat dan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Li'annal hakim idza lam yansah lil ummah la yajid raihatal jannah. Karena seorang penguasa kalau tidak memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Al hakim yajib alaihi an yansah. Seorang penguasa wajib atasnya untuk memberikan nusuh, memberikan nasihat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Wa min nushihi lil ummah an yutabbiq fihim ahkam Allah. Dan termasuk nusah yang paling tinggi adalah menerapkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunaffidh fihim syari'at Allah, dan menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurabbi al-abna'a wal-ajyal, dan termasuk memberikan nusah yang terbaik bagi rakyatnya adalah membimbing seluruh rakyatnya, generasi demi generasi, dan tentara-tentaranya dididik di atas kitabullah, di atas Al-Quran, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kewajiban pada seluruh para imam-imam kaum muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa hadha alladhi yajib 'alal muslimin, dan ini pula yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Maka wajib nusah bagi rakyat kepada penguasa, dan juga wajib nusah dari penguasa kepada rakyat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Dan pernah kita bahas bahwa kalimat nusah yang sering diterjemahkan nasihat, maknanya adalah memberikan yang terbaik. Oleh karena itulah ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, nusah tadi diterjemahkan nasihat, tidak tepat. Masa nasihat untuk Allah? Allah tidak perlu dinasihati. Maka maknanya nusah untuk Allah adalah memberikan peribadatan kepadanya dengan keesaan. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Berarti memberikan nusuh adalah memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesakannya dalam ibadah. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Apa nusuh untuk rasulnya? Memberikan yang terbaik untuk rasulnya adalah ittiba', mengikuti beliau, meneladani beliau, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Kemudian disebutkan wali kitabihi, dan untuk kitabnya Al-Qur'an. Nusuh untuk kitab Al-Quran adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada imam-imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Maknanya adalah mentaati mereka dalam kebaikan. Tidak menentangnya, tidak memberontak kepada mereka, tidak menghalalkan darahnya, dan seterusnya. Demikian pula dibahas oleh Syekh Rafi dalam ucapan tadi, bahwa penguasa juga hendaklah memberikan nusah kepada rakyatnya. Memberikan pelayanan yang terbaik. Dan termasuk nusah untuk rakyatnya adalah menghukumi mereka dengan keadilan. Menghukumi rakyatnya dengan hukum-hukum yang adil, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Menerapkan syariat Allah. Mendidik rakyatnya di atas Quran dan Sunnah. Hadza yajib alal muslimin. Ini kewajiban atas kaum muslimin. Allahul ladzi khalaqakum wa bawwa'akum hadzihil ard. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Allah pula yang telah mempersiapkan dunia ini dan semua perangkat-perangkatnya untuk kaum muslimin, untuk kalian manusia, untuk kita semua. Allati futihat bil Islam, yang negeri-negeri ini dibuka dengan keislaman. Qala hafidhullah, Mesir futihat bil Islam, negeri Mesir dibuka dengan keislaman. Libya wa Tunisia wal Jazair wal Maghrib wal Syarq al Gharb wal Iraq wal Khurasan, negeri-negeri tersebut dibuka dan dimerdekakan dengan Islam, dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, dengan pekik Allahu Akbar. Libya wa Tunis wal Jazair wal Maghrib wal Syarq al Gharb wal Iraq wa Khurasan, kulluha futihat bil kitab was sunnah, semuanya dibuka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kaifa yansa kitabullah wa sunnatir rasul, maka bagaimana mungkin bisa dilupakan sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana bisa dilupakan kitabullah Al-Quran, yang juga termasuk negeri kita. Dimerdekakan dengan pejuang-pejuang muslim, dengan pekik Allahu Akbar, dengan jihad fisabilillah. Sehingga mereka sepakat, dasar negara yang pertama adalah tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ikhwan ibn a'azakumullah, tokoh-tokoh mereka yang mencetuskannya berkata, yang kami maksud adalah tauhid. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin dilupakan? Kaifa yansa kitabullah wa sunnatur rasul? Kaifa yansa Allah? Bagaimana kemudian dilupakan kitabullah? Bagaimana dilupakan sunnah Rasulullah? Bagaimana dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang menakdirkannya, yang mempersiapkannya dan menakdirkan kemerdekaan, memberikan kemenangan, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tansa akamuhu subhana. Kaifa tansa, bagaimana dilupakan hukum-hukum Allah? Al-hukmu lahu wahdah, bahwa hukum itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin hakimiyah ma'allah, tidak ada seorang pun yang berhak mengatur hukum-hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghalalkan, Allah pula yang mengharamkan. Tabarakallahu wa ta'ala, fanasallallahu al-afiyah. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah kepada rakyatnya dan kepada penguasanya. Ala kulli hal, al-khuruj la yajuz. Tetapi seluruh yang sudah kita bahas, kesimpulannya tetap kita tidak boleh memberontak kepada penguasa, walaupun terjadi pada mereka sekian perkara penyelisihan terhadap Quran wa sunnah. Selama mereka masih muslim, terlihat ciri-ciri keislaman secara zahir, maka kita tidak boleh menghalalkan darah mereka. Tidak boleh khuruj memberontak kepada mereka. Karena kata beliau, la yajud li'annahu yatarattab alaih mafasid la awwala laha wala akhir. Karena memberontak kepada seorang yang zahirnya muslim, pengikutnya muslim, tentaranya muslim, maka niscaya akan terjadi fitnah berdarah antara kaum muslimin melawan kaum muslimin yang la awwala laha wala akhir, yang enggak ada awalnya enggak ada akhirnya, akan berkepanjangan. Wa tarikh yadullu ala hadza, dan sejarah telah menunjukkan hal itu, telah membuktikan di setiap tempat pemberontakan-pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim ternyata hasilnya adalah kehancuran sebuah negeri. Wal waqi' alladhi 'asharna wa 'ashayna yadullu ala hadza, juga kenyataan yang kita hadapi di zaman kita dan kita hidup di dalamnya juga membuktikan hal tersebut, bahwa penentangan dengan senjata, perlawanan, pemberontakan, penumpahan darah kepada penguasa yang zahirnya masih muslim, yang terjadi hanya fitnah dan mafasid. Wal umur tu'alaj bil hikmah, maka segala perkara-perkara harus diselesaikan dengan hikmah. Fa'ala ha'ula'i an yadhhabal 'uqala ila al-hakim wa yudzakkiruhu billah, maka atas mereka-mereka orang-orang yang berilmu dan berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim, pergi mendatangi penguasa tersebut. Wa yudzakkiruhu billah, mengingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka dengan nama Allah. Wa yukhawifuhu billah, hendaklah mereka diajak untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna lahu wallahu nuridul islam, sampaikan pada mereka secara langsung di hadapannya bahwa Allah menghendaki keislaman, Allah menghendaki keadilan, Allah menghendaki agar engkau menghukumi mereka dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Wala nuridu demokratiyah, Allah tidak menghendaki demokratiyah. Ad-demokratiyah fiha mafasid, demokrasi memiliki sekian kerusakan-kerusakan di dalamnya. Memang itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengukur dengan sesuatu itu dengan mayoritas. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, justru yang kebanyakan manusia mesti sesuatu yang jelek. Allah sebutkan diantaranya, wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan mereka tidak suka kebenaran. Wa aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lihat, silahkan klik di komentar Anda kalimat aktsaruhum, kebanyakan mereka. Apakah ada yang bagus? Semuanya jelek. Kebanyakan mereka begini, kebanyakan mereka begini, kebanyakan mereka begini. Justru yang baik Allah sebutkan dengan sedikit. Wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Atau Allah katakan wa qalilum mahum. Sedikit sekali mereka itu ketika berbicara tentang orang beriman. Maka kalau dasarnya aktsariyah, demokratiyah, maka niscaya suaranya akan terjadi suara yang jelek. Barakallahu fikum. Maka nasihat yang dibolehkan adalah mengingatkan kepada mereka. Ba'duhum addaha hawali khamsina mafsadah au tazid. Sebagian para ulama menyebutkan kejelekan-kejelekan sistem demokrasi. Disebutkan 50 kejelekan bahkan lebih. Bahkan ada yang bisa menambahkan yang sampai 100 kerusakan akibat cara berpikir demokrasi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ana radattu ala Abdurrahman Abdul Khaliq. Aku, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, pernah membantah Abdurrahman Abdul Khaliq. Wabayantu lahu mafasid ad-demokratiyah. Aku nasihati dia. Aku ingatkan kerusakan-kerusakan demokrasi. Kata Abdurrahman Abdul Khaliq, aku bisa tambahkan kalau perlu 50 lagi. Tetapi aku tetap berpendapat untuk masuk ke dalam parlemen. Ini Abdurrahman Abdul Khaliq ketika dinasehat oleh Syekh Rabi. Faqultu idza kanat tazidu ala 150 mafsadah fa hiya akbar mafsadah. Kalau engkau wahai Abdurrahman Abdul Khaliq menganggap engkau bisa menambahkan kerusakannya 50 lagi, 50 lagi sampai 150 kerusakan, maka berarti masalah ini akbar mafasid. Berarti kerusakan ini kerusakan yang sangat besar. Hiya ummusyirk. Hiya ummul khaba'is. Berarti dia induknya kekufuran, induknya kerusakan. Walaysa fiha adlun abadan. Berarti tidak ada yang bisa menandingi kerusakan demokrasi. Awalu ma yusqituna haqqullah wa haqqu rasulih. Yang pertama digugurkan adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Wa haqqu kitabih dan hak Al-Quran. Wahakul Islam, dan digugurkan hakul Islam. Ainal adl, di mana keadilan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian mereka khawatir kalau ditegakkan syariat Islam, bagaimana dengan orang-orang kafir yang minoritas? Kasihan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah besar. Justru dengan ditegakkannya syariat Islam, mereka akan terlindungi sebagai kafir dzimmi. Mereka akan terlindungi sebagai kafir yang dijaga di dalam sebuah negara Islam. Tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Lakum dinukum waliyadin. Silakan agama kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Thummal mutalabah bil hurriyah. Al hurriyah tadinu bima syi'it. Kemudian muncul pula pemikiran lain. Yaitu pemikiran hurriyah, kebebasan. Seringkali mereka sebut dengan hak asasi manusia. Saya ingin berbuat apapun terserah saya. Ini juga mengerikan. Tadiru bima syi'at, yang maknanya engkau beragama dengan apapun yang kau suka dan engkau melakukan apapun yang kau suka. Kun Yahudian, kun Nasranian, kun Syuyuiyan, kun Ba'tiyan, kun ma syi'ta. Maknanya silakan engkau jadi Yahudi, silakan engkau jadi Nasrani, silakan engkau jadi komunis, silakan engkau menjadi seorang Ba'ti. Kun ma syi'ta. Jadilah engkau apapun yang kau suka. Ilbas ma syi'ta. Pakailah apa yang kau suka. Imshi arian. Silakan berjalan dengan telanjang kalau kau suka. Silakan engkau berzina kalau kau suka. Silakan engkau berbuat dosa kalau kau suka. Silakan engkau homo, liwat kalau kau suka. Ini ajaran siapa? Na'udzubillah. Ajaran yang membawa pada kehancuran. Kalau dibebaskan manusia berbuat apapun yang mereka suka, yang terjadi kehancuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya kehancuran akhlak saja, bahkan bisa jadi akan hancur pula negerinya secara fisik. Dengan musibah-musibah yang Allah timpakan. Dengan hujan batu, dengan ditenggelamkan dalam bumi, dengan Allah timpakan berbagai macam penyakit-penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan kemurkaannya. Makna kebebasan seperti apa yang mereka pahami adalah kunzanian sariqan tu'amil birriba. Silakan engkau berzina, silakan engkau mencuri, silakan engkau memperlakukan muamalah ribawiyah, silakan engkau menjadi rentenir, silakan engkau berbuat apapun. Ainal adl, di mana keadilan? Kulluha zulmun wa zulumat, semuanya kezaliman, semuanya kegelapan. Ba'duhum fawqa ba'd, sebagian di atas sebagian yang lain. Kaifa yutalibul muslimun bid-demokrasi wal hurriyah, bagaimana mungkin kaum muslimin dituntut untuk memperjuangkan demokrasi wal hurriyah, demokrasi dan kebebasan. Wala naral khuruj 'alal a'immah, tapi kita ingatkan kembali, jangan memberontak, jangan melawan secara fisik. Nasihat titik. Mudah-mudahan Allah menerima dan menakdirkan mereka bisa menerima nasihat ini. Walhamdulillah. Kalau tidak, kita akan berkata di hadapan Allah, kami sudah sampaikan, kami sudah ucapkan di Masjid Islamic Center. Walhamdulillah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang namanya nasihat. Tidak kemudian memaksa dengan berbagai macam pertumpahan darah, berbagai macam kedzaliman-kedzaliman, kemunkaran-kemunkaran. Wala narul khuruj 'alal a'immah, kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa. La nujizul khuruj. Para ulama ahlu sunnah berkata, kami tidak membolehkan, ini menghukumi haramnya. Kami berpendapat hukumnya haram untuk memberontak kepada penguasa-penguasa muslim. Umirna bi ta'atihim, kita diperintah untuk mentaati mereka. Walhamdulillah. Hukum-hukum sekian banyak yang ada di negara kita sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Mencuri dilarang, merampok dilarang, menjatuhkan kehormatan dilarang. Sekian perkara sesuai dengan Quran dan sunnah. Tetapi mereka menghukuminya bukan dengan hukum syariat. Syukuri dulu bahwa perkara-perkara yang haram dalam syariat diharamkan di negeri kita. Alhamdulillah. Ikhwanibdina'azukumlaku muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kekurangan-kekurangannya kita doakan kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, menjadikan mereka orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, mengerti tentang hukum-hukum syariat, dan mengerti tentang wajibnya menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri yang memegang urusan kalian. Kita merasakan ketentraman, keamanan di negeri ini karena ada aturan. Dan karena rakyatnya mentaati. Sehingga tertib di jalan, tertib di pasar, tertib di mana-mana. Masya Allah, karena ketaatan pada penguasa. Dan karena ada aturan, ada pemimpin. Tetapi kalau itu tidak disyukuri, kemudian memberontak seakan-akan mereka tidak punya kebaikan sedikit pun, tidak punya keislaman sedikit pun, maka yang terjadi justru sebaliknya, kehancuran dan ketidakamanan. Maka cocok sekali kalau dikatakan dengan pengacau keamanan, GPK. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa ulil amr yang Allah katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amr? Humul ulama wal hukam. Ulil amr, pemegang urusan kita adalah ulama dan umara. Al ulama memegang urusan agama. Mereka berfatwa, mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dengan dalil-dalil. Maka taatilah ulil amri, yaitu ulama. Yang kedua, umara al hukam, para penguasa. Mereka memegang urusan dunia kita, sehingga kita hidup dalam keadaan tertib, aman, nyaman. Qala fayajib 'alan nasi an yuti'uhum fi ta'atillah. Maka wajib bagi manusia, bagi kaum muslimin untuk mentaati mereka, para ulama dan para penguasa, di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah. Wa nuti'u fi ta'atillah, dan kita mentaati mereka dalam rangka mentaati Allah. Wala naral khuruj 'alaihim abada, dan kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada mereka selama-lamanya. Al khuruj 'alaihim dalalun wa fitnah, memberontak kepada mereka adalah kesesatan dan fitnah. Wa huwa min manhajil khawarij, dan pemberontakan itu adalah ajaran kaum khawarij, ajaran kaum sesat dari kalangan khawarij. La min manhaj ahli sunnah, bukan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Fama dama waliul amr mu'minan billah, maka selama penguasa itu adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah, laisa kafiran wala musyrikan, bukan kafir, bukan musyrik. Madama yusalli, la yajuzul khuruj alaih, selama mereka masih salat, selama mereka masih terlihat ciri-ciri keislamannya. Mahma balagha minal jawr, bagaimanapun kedoliman mereka, bagaimanapun penyimpangan mereka, yajib ta'atuhum, kita tetap mentaati perkara-perkara baiknya, tetap kita mentaati mereka dan tidak menentang dengan makna khuruj atas mereka. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan salat, dan itu sudah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan datang nanti, kata Nabi, penguasa-penguasa yang zalim, yang zahir mereka Islam, tetapi qulubuhum qulubus syayatin, tetapi hati-hati mereka hati-hati setan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhu bisayf, tidakkah kita lawan saja dengan pedang-pedang kita? Kata beliau, la ma aqamu fikumus salah, madama yusalli fala yajuzul khuruj alaih, selama mereka salat maka tidak boleh memberontak kepada mereka. La ma sallu, bahkan dalam lafaz lain, la ma sallu. Apa perbedaannya kalimat ma sallu dengan ma aqamu fikumus salah? Kalau ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan salat bersama kalian di tengah kalian, mengimami, memimpin, menganjurkan, itu menegakkan salat. Ternyata ada lafaz lain, la ma sallu, yang maknanya tidak, jangan memerangi mereka selama mereka sholat. Selama mereka sholat, artinya walaupun sholat di rumahnya sendiri, walaupun dia sholat tidak di masjid dan seterusnya, selama mereka masih sholat, kata Nabi, la, jangan dilawan mereka dengan pedang-pedang kalian, karena mereka masih memiliki ciri-ciri keislaman, dan tentunya pengikutnya juga akan menjadi muslimin, atau mereka juga akan didukung oleh muslimin, yang kalau dilawan terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Ikhwan ibn a'azumullah, kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi SAW, innahu yasta'milu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya nanti, kata Nabi, akan diletakkan sebagai penguasa-penguasa kalian orang-orang yang ta'rifuna wa tunkirun, orang-orang yang kalian tahu muslim tapi kalian ingkari mereka karena perbuatan-perbuatannya. Faman kariha faqad bari'a, siapa yang tidak suka di hatinya dengan kemunkaran-kemunkarannya, itu sudah cukup, dia sudah membebaskan dirinya. Ya Allah, aku tidak suka dengan perbuatan zalim mereka. Wa man ankara faqad salima, dan siapa yang bisa mengingkarinya, menasehatinya, maka dia selamat. Ini yang kedua. Walakin man radiya wa taba, tetapi yang jelek adalah yang ridha dan mengikutinya. Berarti tiga jenis manusia. Yang pertama tidak suka, dan itu sudah bari'ah, Selamat dia terbebas. Artinya tidak akan disalahkan karena dia hatinya tidak suka. Yang kedua, mengingkari. Siapa yang mengingkari? Faqad salima. Tentunya mengingkari dengan lisan, mendatangi penguasa, menasehati mereka. Yang ketiga, man radiya wa taba. Ini yang jelek. Siapa yang ridha dan mengikuti? Demikian kata Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Qal, kata Nabi, la masallu. Jangan, selama mereka masih sholat. La masallu, selama mereka masih sholat. Wa fi hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, qala bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah. Juga hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kami berbaiat, bersumpah kepada Nabi SAW untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kami, fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan 'alaina. Kami sudah bersumpah di hadapan Nabi bahwa kami akan mentaati penguasa kami, mendengar dan taat pada penguasa kami dalam semangat kami ataupun tidak sukanya kami, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, atau dalam keadaan diperlakukan oleh mereka secara curang. Ikhwanuddin azza, lihat kalimat yang kelima. Pertama, man syatina wa makrahina. Jelas semua hukum Allah kita harus lakukan dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan sedang turun semangatnya, harus dikerjakan. Yang kedua, usrina wa yusrina. Dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, kerjakan. Taati penguasa kalian. Yang kelima, wa atharatan alaina. Atharah maknanya adalah perbuatan curang atau kedzaliman. Rakyat tidak diberikan haknya, tetapi penguasa menuntut hak mereka. Hak mereka kepada rakyat tidak diberikan, tetapi rakyat harus memberikan hak mereka. Berikan hak mereka. Ikhwan ibn a'azakullahu wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang dikatakan dengan asaratan alaina. Wa an la nunazi'al amra ahlahu. Dan kami sudah berbaiat kepada Nabi untuk tidak menentang mereka pada urusan mereka. Tidak merebut hak mereka, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian punya bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadisnya dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Syekh Rabi, idza ra'aital kufral bawahal wadih, kalau engkau melihat kekafiran yang nyata, yang jelas, yang dipahami oleh semua kalangan kaum muslimin. Sebab khawatir kalau masih diperselisihkan oleh kaum muslimin, nanti ada pro dan kontra, maka terjadilah apa yang kita khawatirkan, yaitu peperangan muslimin melawan muslimin. Tetapi kalau seluruh kaum muslimin secara sepakat tahu kekafirannya, jelas kekafirannya, maka madarat tadi bisa dihindarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wa nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.